الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita sampai kepada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, in hadza illa qaulul bashar, di mana Allah azza wajalla menyebutkan perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah, dan ini kesimpulan dari hasil mikir yang panjang yang tidak diberi taufik, yang dia berpikir untuk merusak, dia berpikir untuk mencela Al-Quranul Karim, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah hasilnya dalam menyifati Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam dan Al-Quranul Karim. Faqala in hadha illa sihru yu'thar, tidaklah ini merupakan sihir, sihir yang telah ditinggalkan dari orang-orang terdahulu, yakni sihir warisan. Yu'thar, yurath. In hadha illa qawlul bashar, lalu mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah ucapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang disebutkan oleh Al-Walid dari kedustaannya, dari fitnah yang disebarkannya. Maka Allah Azza wa Jalla mengancamnya, sa'uslihi saqar, sa'uslihi ay sa'udkhiluhu, sa'udkhiluhu, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Disebutkan bahwa mengapa neraka ini disebut neraka saqar, dari kata saqarah, saqarat husyams, yang maknanya melelehkan dan membakar. Apabila disebutkan dalam bahasa Arab, saqarat asy-syamsu fuladat, matahari mensaqar si fulan, maksudnya membakar kulit wajahnya. Nah, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa as-saqar merupakan tingkatan surga ke bawah yang keenam. Wa ma adraka ma saqar, apa yang memberitahumu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan saqar? Saqar itu la tubqi wa la tadhar. La tubqi, tidak akan menyisakan. Ya. Tidak akan menyisakan. Nah, wala tadhar, dan tidak akan meninggalkan, tidak akan menyisakan daging, dan bahkan tidak meninggalkan tulang, darah, melainkan semuanya akan dibakar oleh neraka ini. Lawahatun lil bashar. Lawahah dari kata laha, makna laha yani taghayyar, ghayyarahu. Jadi lawahatun mughayyirah, merubah. Merubah basyarah, merubah warna kulit, menghanguskan. Ya. Membuat kulit itu hancur, diperbaharui lagi, hancur lagi, diperbaharui, dan demikian seterusnya. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, sa'uslihi saqar ay sa'udkhiluhu jahannama kay yasla harraha wa yahtariq binariha. Aku akan memasukkannya ke dalam jahannam agar dia merasakan panasnya dan terbakar dengan apinya. Wa ma adraka ma saqar ay wa ma a'lamaka ayyu syai'in jahannam. Tahukah kamu? Apakah yang memberi tahu kepadamu tentang jahannam itu, tentang saqar itu? Tahukah kamu apa itu saqar? Neraka saqar. La tubqi wa la tadhar. Tidak akan menyisakan dan tidak meninggalkan. Aila tubqi lahman. Tidak akan menyisakan daging, hancur seluruhnya. Wa la tadhar ay wa la tatruk azman illa ahraqathu. Tidak meninggalkan tulang, melainkan neraka saqar itu membakarnya. Lawahatun lil bashar ay mughayyiratun lil basharah. Akan merubah kulit. Tentunya merubah kulit menjadi hancur, meleleh. Musawwidatun lil julud, yang menghitamkan kulit-kulit itu menjadi arang. Muhriqatun laha, yang membakarnya. Nah, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang meragukan Al-Qur'anul Karim bahwa itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa taala, bukan ucapan manusia. Apa yang disebutkan oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk, mirip seperti yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Mirip seperti yang diucapkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. In hadha illa qawlul bashar. Ini ucapan manusia. Mereka mengatakan ini adalah ucapan makhluk. Sehingga para ulama mengatakan, man qala Al-Quranu makhluk fahuwa kafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksaan. Maka seorang mukmin ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang adabullah, siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang sangat menyakitkan, tentu yang demikian menumbuhkan rasa takut pada diri seorang mukmin. Dan berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai siksaan di akhirat. Alaiha tis'ata asyar. Yang dimaksud alaiha, yakni yang menjaga jahannam itu, tis'ata asyar, 19. Yali amraha wa yatasallatu ala ahliha bil adzabi, yang akan mengurusi jahannam itu dan akan mengurusi para penghuninya dengan siksaan, tis'ata asyara malakan minaz zabaniyatil ashidda, ada 19 malaikat dari kalangan az-zabaniyah. Az-zabaniyah ini penjaga neraka, jahannam. Khazanatu jahannam. sanada'u zabaniyah. 19 dari az-zabaniyah al-ashidda, yang keras, kasar. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, alaihim malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, kasar. Jadi ya, malaikat-malaikat yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyiksa manusia di dalam neraka itu ya, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada yang bisa memberi perlindungan. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ham. Wah, ini pelanggaran, penyiksaan, melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia apanya? Kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, naktafi bihadza. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.